Alhamdulillah ya Tuhan Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berapa menit? 10 menit? 20. Baik. Ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait diskusi singkat pagi ini, mudah-mudahan ini majelis bisa membawa manfaat. Yang pertama poinnya itu adalah terkait dengan respon kaum sekuler, kafirun dan munafikun. Jadi kita kelompokkan gitu aja. Jadi respon kaum sekuler, kafirun dan munafikun terhadap isu ISIS di Indonesia. Saya mau konteks ke Indonesia, tapi tadi soal apa mengenai ISIS dan mengenai daulah apa sudah dijelaskan oleh Ustaz Fahri. Jadi itu bagian pertama. Bagian kedua yang ingin saya ajak kita diskusi bersama adalah mengenai respon kita sebetulnya. Bagaimana kita menyusun taktik dan strategi perjuangan dalam rangka menyambut sebagaimana yang hadis Imam Ahmad tadi, khilafah ala min hajinu buah tadi. Nah itu menurut saya sikap yang harus kita lakukan. Jadi kita harus pisahkan dulu nih respon kaum sekuler, kafirun dan munafikun itu seperti apa. Nah, bagian pertama kalau kita lihat ya, respon dari kaum sekuler, munafikun dan kafirun ini respon orang-orang bodoh lah kira-kira begitu ya. Jadi misalnya tadi sudah dicontohkan oleh Ustaz Khotob ya, termasuk di kampung saya, kalau mau masuk ke dalam rumah saya itu, sebelum masuk ke dalam lingkungan perumahan saya, itu di pinggir jalan besar itu ada spanduk kami warga Pondok Cabe. Ini ngaku warga Pondok Cabe, saya nggak setuju dengan spanduk, tapi dia sebut kami warga Pondok Cabe. Saya warga situ, padahal itu sembarangan artinya kan, mengatasnamakan warga itu kan menunjukkan tuh kan artinya kan sembarangan tuh. Dia juga nggak tidak pendapat. Saya ini Abdul Halim Al Akhdi itu tadi situ di Pondok Cabe. Sama saya, keluarga begitu kan. Nah ini kira-kira begitulah kebodohan. Tapi saya duga ini yang pasang-pasang spanduk ini kalau nggak intel. Ya, intel Koramil, Babinsa, intel Polsek, ya, atau enggak orang kelurahan atau orang kecamatan yang punya kerjaan ini mengatasnamakan masyarakat, karena gerakan spanduk ini dari mana-mana dan isinya lucu-lucu, ya, lucu-lucu dan aneh-aneh. Jadi ini kita anggap lawak-lawakan aja pada satu sisi. Dari segi substansi, kenapa isinya itu begini kira-kira? Kami, saya contohkan dari rumah saya itu. Warga Pondok Cabe menolak organisasi ISIS, organisasi ISIS di wilayah, masuk ke wilayah kami. Bodohnya berulang-ulang tuh bodohnya itu ya. Pertama dia sebut ISIS itu organisasi, ya. Yang kedua mau masuk ke wilayah Pondok Cabe. Emangnya organisasi ISIS Golkar atau kita apa seperti LDII atau seperti ya apalah namanya organisasi itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Fahri, ISIS itu kepanjangan dari Islamic State of Iraq and Sham. Jadi jelas Islamic State, negara Islam, bukan organisasi itu, bukan ormas itu. Jadi kalau ada yang mau organisasi masuk ke wilayah itu bodohan berarti. Berarti dia nggak ngerti itu. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan gerakan spanduk dan gerakan-gerakan penolakan di sini ini dilakukan oleh orang-orang yang jahil, ya. Jadi itu memang watak dari kaum munafikun, kafirun itu memang wataknya jahil, bodoh artinya kan. Kalau dia pinter, dia berpikir, dia pasti masuk Islam, pasti jadi orang beriman. Itu jaminan Allah. Kalau dia berpikir, ya, orang yang berpikir itu tanda-tanda orang berpikir itu salah satunya adalah beriman, ya. Dia menjadi orang mukmin. Ya. Dia tinggalkan itu sikap-sikap jahiliyah. Kenapa dia jahilannya? Terima apa aja berita dari Metro TV, berita dari TV One, berita dari Trans TV, pokoknya ragu itu dimakan, ditelan mentah-mentah. Wah, hebat nih. Waduh, bahaya nih isinya. Jadi itu semua orang menelan mentah-mentah apa yang disodorkan oleh televisi ke rumahnya. Tanpa disaring dan tanpa mau mencari sebetulnya. Mayoritas yang menerima informasi itu bukan membaca sebetulnya. Tapi mayoritas yang bersikap ikut-ikutan itu adalah mayoritas yang hanya dari menonton televisi. Kalau kita tanya apa ini sebenarnya kan? Enggak tahu, kita tanya. Jadi inilah kebodohan-kebodohan yang terjadi dan ini menunjukkan satu bahwa masyarakat Indonesia ini tengah dilanda kebodohan. Itu patut yang perlu kita jadikan nanti ke sikap yang kedua. Artinya, kalau kita tahu fakta di Indonesia ini banyak orang bodoh yang gampang diorganisir oleh kekuatan-kekuatan sekulerisme, oleh orang-orang kafir dan oleh orang-orang munafik, maka ini menjadi ladang dakwah tersendiri bagi kita. Tantangannya di situ. Pada sisi yang lain lagi itu adalah tantangan kita artinya untuk membuat pintar orang-orang bodoh ini supaya tidak bisa dibodoh-bodohi melalui televisi gitu. Kalau masih juga mau nonton televisi, ganti salurannya, jangan pakai saluran jangan saluran yang TV-TV yang ada di Indonesia. Nonton sekali-sekali Al Jazeera, ya. Nonton sekali-sekali KSA. Ada KSA TV itu yang isinya murokang 24 jam. Ada nonton aja lebih manfaat itu daripada nonton berita-berita itu betul itu. Nah kalau nggak mau nonton TV, yang lebih produktif TV-nya dijual untuk usaha dagang. Nah itu lebih mantep lagi itu. Bener tuh. Ya buat apa kita nonton TV kalau dijajalin informasinya membodohi kita, nggak ada gunanya. Ya jadi informasi TV itu kan kita cuma pasif. Sikap kita kan pasif, kita lihat, kita dengar. Gak perlu mencari, dia jajarin informasi semua. Seenak-enaknya dia itu bikin informasi, bikin berita, ya. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua yang saya lihat itu bahwa terlihat betul gerakan spanduk ini kan hampir merata nih di seluruh kelurahan. Ini artinya ada yang menggerakkan, ya. Ini artinya ada yang menggerakkan. Tidak ada satu kampanye yang begitu masif seperti dalam konteks bisnis ini kalau itu tanpa digerakkan oleh kekuatan tertentu, ya pasti ada yang menggerakkan. Nah siapa? Inilah gerakan intelijen. Ini yang perlu kita waspadai. Jadi gerakan intelijen ini memainkan di belakang layar dengan cara memasang spanduk di mana-mana, ya, dan kemudian mereka juga punya gerakan operasi intelijen ini punya operasi yang disebut dengan istilahnya itu adalah kalau bahasa resminya itu cipta kondisi istilahnya itu. Bahasa resminya itu operasi intelijen ini cipta kondisi. Ya, conditioning. Kalau istilahnya ada waktu itu ada salah satu narasumber di televisi saya lupa itu istilahnya itu. Istilahnya itu operasi saya lupa, tapi lebih kurang intinya adalah yang resmi digunakan oleh intelijen itu adalah operasi cipta kondisi, ya. Bagaimana supaya masyarakat ini bisa dipengaruhi, ya, caranya adalah dengan menjejali informasi dan membuat seolah-olah ada masyarakat setempat yang bersikap, ya. Tentu saja sikapnya ini diharapkan bersamaan kepentingannya dengan kekuatan-kekuatan yang global. Ya, kekuatan global itu adalah kekuatan yang memusuhi Islam, tentu saja. Nah ini operasi inilah sekarang ini yang sedang terjadi di seluruh Indonesia sebetulnya. Baik melalui pembentukan opini, ya, baik melalui pembentukan opini dengan cara apa? Yaitu dengan cara bombardir isu, ya. Bombardir isu sebanyak mungkin, ya, di media-media massa, baik televisi maupun koran. Itu operasi cipta kondisi seperti itu, ya. Yang kedua, seolah-olah ini adalah gerakan masyarakat, ya, untuk membenarkan apa yang ada di televisi itu, maka dibikinlah spanduk di mana-mana. Ini pekerjaan intelijen. Ini sebetulnya enteng-enteng saja sebetulnya. Ya, ini enteng-enteng saja. Bisa dilihat misalnya berbagai macam televisi kita menyiarkan rapat-rapat di tingkat pusbidang mulai dari kabupaten, kecamatan, ya. Kabupaten dan kecamatan sampai dengan tingkat provinsi dan nasional ada rapat-rapat tingkat tinggi lah. Dan kemudian diberitakan oleh berbagai macam media massa. Nah, ini sebetulnya bentuk conditioning. Ya. Nah, pertanyaannya ini siapa yang paling diuntungkan dengan membuat isu negatif seperti ini? Ya. Kalau saya lepas dari soal ISIS atau tidak ISISnya, ini isu negatif seperti ini siapa yang paling diuntungkan? Isu negatif terhadap Islam. Ini kan sebetulnya yang dipukul ini adalah Islam. Ya. Bukan ISISnya sebetulnya. ISIS ini hanya ikonnya. Hanya ikon yang digunakan. Kalau orang, kan mereka gak bakal berani ngomong Islam itu jelek, Islam itu tidak penting, Islam itu apa sampah, Islam itu brutal. Gak berani dia ngomong begitu. Karena itu dia perlu supaya bisa ngomong Islam itu begitu seperti yang mereka inginkan, dibikinlah satu personifikasi namanya teorinya itu, ya. Dipersonifikasilah. Harus ada aktornya yang merepresentasi apa yang dia mau ngomongkan itu tadi. Nah, makanya ISIS lah yang dijadikan dasar. Kalau dalam konteks lokalnya ini, konteks nasional, konteks Indonesia, ya, FPI lah selama ini. Ya, FPI lah selama ini. FPI itu kan yang diangkat ke berita, gak pernah FPI sedang bantu orang dengan korban banjir. Gak pernah kan? Baca di, ada gak? Di Kompas, di Metro TV, di TV. Pernah gak Bapak Ibu nonton berita FPI sedang menyalurkan bantuan sosial dan IDC misalnya? Tidak. Tidak. Nah, kadang liput ya, padahal warawiri di depan pos FPI itu. Itu, di Kampung Pulau itu, di Jatinegara, itu kan ada banyak posko. Wartawan nongkrong 24 jam, TV-nya di samping posko FPI. Mobilnya itu di samping posko FPI. Gak pernah dimasuk berita sekalipun. Tapi kalau ada FPI bentrok dengan preman yang jaga tempat maksiat, diberitakan FPI bentrok sama warga. Sama warga diberitakan. Warga tak berdosa menjadi korban FPI, judulnya begitu. Kira-kira. Nah, begitulah kira-kira di sisi diberitakan. Jadi diperlukan ikon untuk menegatifkan posisi Islam sebetulnya. Dalam konteks ini, yang dibutuhkan itu adalah ISIS. Nah, siapa yang menggerakkan ini? Ya, yang menggerakkan ini semua intelijen sebetulnya. Ya, kalau kita baca dokumen-dokumen saya sudah jelaskan di diskusi di kantor pusat di diskusi di PBB yang lalu di kantor Partai Bulan Bintang, ini ada desain besarnya adalah Rand Corporation. Ya, nanti carilah apa Rand Corporation itu. Sudah ini sudah banyak ya. Sudah jadi pengetahuan umum lah. Dokumen-dokumen Rand Corporation bagaimana supaya Islam itu ditolak oleh umat Islam sendiri. Silakan dicari. Ya, bagaimana cara supaya Islam itu tidak tegak, syariatnya tidak tegak, harus diadu domba di antara umat Islam. Itu silakan cari. Dokumen judulnya itu Civil Democratic Islam. Silakan baca. Civil Democratic Islam. Silakan baca. Bagaimana supaya Islam itu tidak tegak, syariatnya tidak tegak, ya, bukan Islamnya, syariatnya tidak tegak, maka bagaimana caranya supaya diadu domba? Ya, silakan baca itu. Judul dokumennya Civil Democratic Islam. Bagaimana cara merekrut anak-anak muda Islam atau dari kalangan umat Islam supaya bisa jadi antek mereka? Silakan baca dokumennya. Dokumennya judulnya Building Moderate Muslim Network. Silakan baca dokumennya. Building Moderate Muslim Network. Itu bagaimana cara mereka merekrut anak-anak muda. Anak-anak muda Muslim. Supaya syariat itu tidak tegak. Supaya syariat itu ditolak oleh umat Islam sendiri. Ya, silakan baca dua dokumen itu. Kalau soal isu terorisme, silakan baca The Radicalizing Extremist Islam, judul dokumennya. The Radicalizing Islamist Extremist Islam. Ya, jadi ekstremis tadi kata Ustaz Fahri yang di tengah. Nah, ini harus diradikalisasi nih. Kalau dalam dokumen itu begitu isinya. Isi dokumen itu sudah dijalankan sepenuhnya di Indonesia. Jadi ada diadu. Bagaimana cara mengadu domba melemahkan Islam itu adu domba. Adu domba antara mazhab, antar mazhab. Antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Antara mazhab Hambali dengan mazhab Hanafi. Antara mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Nah ini bagaimana diputar-putar, diaduk-aduk sehingga saling mencaci maki, saling mencela. Jangan sampai ada persatuan ini. Nah itu salah satu teorinya. Ya, bagaimana dalam dokumen tadi disebutkan supaya media-media massa memberitakan yang buruk-buruk saja terhadap Islam. Apa yang diberitakan terhadap Islam yang buruk-buruk itu? Bukan Al-Qur'an yang mereka hina, enggak berani mereka. Bisa kena serbu loh kalau begitu. Karena itu dia ciptakan harus tokoh-tokoh Islam, organisasi-organisasi Islam, aktivis-aktivis Islam yang punya keinginan untuk menegakkan syariat Islam dan ingin menegakkan kembali daulah khilafah Islamnya, ini harus diteroriskan, harus dikriminalkan, harus dianggap sebagai penjahat, bukan pahlawan. Itu isi dokumennya, itu bunyi isi dokumen mereka, dan itu dipraktekkan di Indonesia. Bagaimana caranya supaya mereka ini diberitakan sebagai pelaku kriminal? Bagaimana mereka ini diberitakan sebagai orang yang tidak bermoral, yang kerjanya kawin beristri dua, kalau berat usur otot, ini nanti akan diberitakan usur otot bahwa doyan nikah tadi, kira-kira ya, itu akan diekspos, itu akan diekspos, akan menjadi sasaran tembak bagi mereka. Benar itu akan dijadikan diekspos, dieksploitasi. Nah inilah kelakuannya. Ternyata dia nggak beres di rumah tangganya. Nah memang sengaja itu nanti. Munarman, begitu juga. Munarman ini apa namanya? Nggak beres lah pokoknya ini. Preman lah, kira-kira begitu. Preman nih, kosong ini. Ya, kira-kira begitu. Jadi dia akan ciptakan begitu terus. Itu isi dokumennya. Yang akan disuruh ngomong juga dari kalangan tokoh-tokoh Islam yang lainnya yang berhasil mereka rekrut. Itu caranya mengadu domba. Jadi bukan orang kafir yang akan ngomong, orang kafirnya sudah belakang layar. Ya, jangan salah, yang akan dijadikan juru bicara melawan Islam, penegakan syariat Islam itu adalah orang Islam sendiri dan dimunculkan sebagai tokoh. Begitu. Saya pernah diwawancara ada apa namanya wartawan dari media mainstream sekuler, dia tanya, "Bang, bagaimana menurut Gusmis Anda ini tuh begini?" Siapa yang bilang Gusmis itu? Dia ini intelektual Muslim. Ya siapa saya bilang? Saya nggak kenal sama Gusmis itu. Oh, rupanya Zuhairi Misro. Oh, saya bilang itu bukan Gusmis, bukan intelektual. Saya bilang dia mah dia punya lembaga. Sekarang nama lembaganya itu dia bikin adalah institusinya itu apa namanya? Moderat Muslim Society. Itu lembaganya Zuhairi Misrami. Ya, Moderat Muslim Society itu jelas itu turunan dari yang tadi Building Moderat Muslim Network itu, sehingga dibikinkan dia lembaga namanya Moderat Muslim Society. Itu kan akhirnya terwujud, itu kan terbukti berarti apa yang ada di dokumen orang Amerika sana ya dijalankan oleh orang Indonesia dan mereka masuk ke seluruh sektor ekonomi, politik. Mereka aduk-aduk itu. Nah ini salah satu cara. Nah target mereka apa sebetulnya? Target besarnya itu adalah supaya syariat Islam itu tidak tegak. Supaya umat Islam ini beranggapan dan menganggap serta memposisikan dirinya bahwa Islam itu cukuplah dengan lima hal saja. Apa lima hal itu? Nah, itu rukun Islam itu cuma ucap syahadat tanpa tahu maknanya, tanpa tahu konsekuensinya, sholat, puasa, zakat, haji. Makanya orang pulang haji dipanggil Pak Haji. Kok orang yang sholat terus-terusan tidak dipanggil Pak Sholat? Itu kan orang sebenarnya sebuah Islam mestinya. Yang bahasa kan bahasakan mestinya. Oke, itu jangan Pak Haji doang. Ini Haji itu kan sebuah Islam. Kok dipanggil Pak Haji begitu? Nah, itu makanya mesti konsisten. Kalau yang ngomong Pak Haji, orang belum haji tapi dia sholat, Pak Sholat itu berarti. Ya, atau Pak Saum nih, Pak Puasa nih. Jadi kan begitu, jadi konsisten lima rukun itu dipanggil semua. Ya. Nah, jadi supaya umat Islam itu hanya melakukan lima hal ini saja. Tetapi soal syariat yang lain, adanya hukum kisos, adanya hukum hudud, jinayah, adanya sistem pemerintahan Islam, adanya sistem ekonomi Islam, itu enggak boleh ditegakkan. Itu sebenarnya agenda besarnya. agenda jangka panjangnya. Nah, jangka pendeknya apa? Dari isu ini tadi, dari isu asas ISIS khusus tadi ini. Ya. Jangka pendeknya adalah, ini kan selama ini BNPT dan Densus 88 ini sudah tidak dapat dukungan media. Jadi kalau dia nangkep, nggak pernah lagi dimuat dalam media massa besar-besar kan? Nggak ada lagi siaran langsung seperti kasus apa namanya di Malang sama di yang Jawa Tengah, Temenggung ya, Temenggung. Itu nggak ada lagi sekarang liputan eksklusif dari media itu udah nggak laku. Media udah tahu. Wartawan-wartawan itu pada akhirnya jenuh juga. Ini sniper lah, apa sih pada akhirnya? Akan ngomong begitu. Dan wartawan itu memang mayoritas sudah jenuh memang. Melihat bahwa ini ada rekayasa. Udah tahu wartawan itu. Nah, untuk mendapat dokumen media kembali, untuk nangkep-nangkepin orang, Bapak Ibu harus tahu ya, bahwa target untuk ditangkep, sekarang ini yang ditangkep itu lebih kurang hampir 1000 orang. Yang ditangkep, hampir 1000 orang yang ditangkep. Yang ditembak mati, lebih kurang 60-70 orang yang ditembak mati. Yang ditargetkan ditembak mati. Kenapa ada yang ditangkep, ada yang ditembak mati? Yang ditembak mati ini yang dianggap adalah komandan-komandan militer lapangan yang punya kemampuan sebagai komandan militer lapangan. Nah, makanya dia nggak perlu lagi dihukum, perintahnya itu eksekusi. Ya, perintahnya eksekusi. Kalau di Mossad itu istilahnya, di Mossad itu dia punya satu unit yang memang namanya death squad ya, unit untuk membunuh orang. CIA juga punya. Dia rapat internal rahasia. Ini apa targetnya? Dimatiin katanya. Patenin. Kenapa? Karena dia termasuk yang berbahaya kalau itu dibiarkan. Nah, jadi itu rapat internal. Ini orang mau dihukum atau dimatiin itu sudah diputuskan lebih dahulu. Ya betul, ini rencana pembunuhan sebetulnya. Cuma karena mereka punya kuasa duduk di pemerintah, jadi kena hukum kan. Coba kalau kita merencanakan, kita bunuh si A, kena hukum kita kan, perencanaan. Tapi karena mereka punya kuasa, nah nanti karena itu harus didirikan pemerintah Islam supaya kita bisa gantian, kita punya rencana. Ini orang dimatiin, bahaya nih. Nanti kita gantian aja, ini semua gantian aja sebetulnya. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Mungkin kita duluan yang ditarget. Tapi kalau agak lama, ya kita target nanti kalau kita yang menang. Jadi tinggal begitu aja. Nggak usah repot-repot mikirnya. Jadi tim itu sebetulnya yang ditembak mati 60-70 orang itu adalah orang-orang yang dianggap oleh mereka punya kemampuan tempur dan sebagai komandan lah istilahnya begitu. Karena itu nggak perlu lagi proses hukum, ini targetnya ditembak mati. Sementara yang lain ini dihukum untuk membuktikan bahwa teroris itu ada di Indonesia. Nah, ini isu yang sekarang ini dimanfaatkan untuk kembali mendapatkan dukungan. Coba lihat sekarang, ada penangkapan di mana-mana, isunya sudah bukan lagi terkait teroris, tapi terkait ISIS kan. Ditangkap, dua orang, dikasih terkait ISIS. Apa terkait ISIS? Tapi karena tadi sudah ada operasi cipta kondisi, orang sudah tahu nggak ISIS, biarin aja ditangkap, biarin aja ditangkap. Ya. Nah, itulah cara kerja yang pertama. Jadi targetnya kembali adalah untuk melakukan penangkapan. Jadi dari 1000 tadi sebetulnya yang ditarget untuk ditangkap itu mereka ini punya daftar 8000 orang alumni. 8000 sampai 10000 orang yang jadi target. Makanya 8000 sampai 10000 ini enggak sanggup mereka tangkap semua. Makanya mereka masuk lewat operasi intelijen yang lain untuk melakukan deradikalisasi. Itu satu target. Jadi ini operasi-operasi yang konkretnya adalah itu. Jadi mereka punya daftar nama 8000 sampai 10000 orang yang dianggap, ya ini disebutnya yang punya kemampuan para jihadis lah. Ya, para jihadis 8000 sampai 10000 orang ini targetnya kalau dia enggak bisa deradikalisasi, maka kalau enggak ditangkap ya dia mati. Tapi kalau dia mau deradikalisasi, ya, artinya melunak, mau kerjasama, tidak melakukan macam-macam lah, ya, itu dibiarin. Tapi dia tetap dalam pengawasan. BIN maupun lembaga-lembaga intelijen Indonesia punya daftar itu. Siapa yang ngasih data itu? CIA. Yang ngasih data itu direktur CIA. Langsung kepada BIN. Ya, langsung kepada BIN. Daftar itu diambil terus. Itu adalah daftar siapa? Daftar itu terdiri dari alumni tadi, alumni orang-orang yang pernah ke Afghan, alumni orang yang pernah ke Moro, Filipin, alumni Ambon, dan alumni Wusu. Semua itu ada dalam targetnya, ada dalam daftar. Itulah sebetulnya target dari isu-isu ini. Target jangka pendek. Kemudian target jangka pendek yang kedua itu adalah, ini undang-undang pemberantasan terorisme yang dulu tahun 2003 itu disahkan sudah tidak bisa membuat mereka bertindak sewenang-wenang, ya. Dianggap terlalu membatasi karena di undang-undang itu hanya di apa namanya, undang-undang itu hanya bisa menghukum terhadap seseorang yang terkait dengan sebuah peristiwa yang dianggap terorisme atau persiapan terorisme. Hanya itu. Mereka mau lebih. Itu satu. Mereka mau lebih. Mereka maunya siapapun yang nanti mendakwahkan tentang jihad, siapapun nanti yang mendakwahkan tentang syariat Islam, siapapun nanti yang mendakwahkan ceramah, ya, ceramah tentang supremasi Islam, keunggulan Islam, maka dia akan kena pasal, dibuat pasal baru di situ, disebut sebagai penyebar kebencian. Dia memasukkan pasal tentang itu, penyebar kebencian, pasal-pasal penyebaran kebencian namanya. Jadi kalau kita ngomong jihad kafir, bahwa orang-orang kafir itu sebagaimana Al-Baqarah 1-2, Nasoro dan Yahudi tidak akan senang kepada kami, nah ini akan masuk pasal itu, dianggap menyebarkan kebencian itu. Mereka mau lebih, supaya apa? Supaya kan di dalam jangkauannya Islam itu tidak tegak, tidak lagi ada ulama yang bisa mendakwakan Islam itu secara berani menyatakan itu. Itu targetnya sebetulnya, ya. Jadi dia mau revisi undang-undang yang lama itu. Kan undang-undang terorisme ini sekarang ada dua. Satu, undang-undang tentang peristiwa terorismenya, pemberantasan terorisme. Yang kedua, sudah ada undang-undang pendanaan, pencegahan pendanaan terorisme itu, ya. Dan itu sudah berlaku. Nah, mereka mau revisi undang-undang tentang pemberantasan terorisme tadi. Nggak cukup dengan pasal-pasal yang ada. Jadi artinya, sebelum melakukan tindakan terorisme pun dan bisa ditangkap. Itu maunya mereka. Orang yang berceramah, nah seperti sekarang ini tadi Ustaz Fahri yang ngomong soal ini bisa ditangkap nih kalau undang-undang itu jadi. Saya ini bisa ditangkap nih kalau ngomong begini. Ini undang-undang yang nanti yang akan direvisi. Sekarang sedang digodok. Undang-undang itu sekarang di DPR sedang masuk badan legislatif. Ya, kemarin itu saya dapat kabar TPM diundang untuk mendiskusikan tentang itu. Akan mereka revisi. Jadi sebetulnya target-target jangka pendeknya sedang berjalan terus itu. Ya, dalam rangka menangkap ulama-ulama yang sebetulnya yang diinginkan itu yang menggelorakan jihad, yang membangkitkan semangat jihad, itu yang mereka takut. Karena itu mereka mau masukkan pasal kebencian itu, pasal penyebar kebencian, pasal penyebar kekerasan. Itu yang akan mereka masukkan dalam pasal itu. Dan kemudian kalau sekarang kan orang yang ditangkap, dituduh atau difitnah sebagai teroris itu hanya bisa ditahan 1 minggu tanpa bisa dijenguk. Mereka maunya 6 bulan. 6 bulan itu nggak bisa dijenguk oleh keluarga, nggak bisa dikunjungi oleh pengacara, supaya bisa di apa namanya dipaksa untuk mengaku macam-macam. Jadi ini sebetulnya kembali kepada undang-undang supersif, undang-undang lama itu supersif namanya. Supersif, undang-undang supersif kita nomor 11 tahun 66 dulu itu orang bisa ditahan 2 tahun tanpa perlu dihukum, tanpa ada tuduhan nggak apa-apa, tahan 2 tahun. Nah mereka mau ambil itu tapi dengan bahasa terorisme. Karena itu harus diciptakan masyarakat ini, opininya harus dibentuk supaya apa? Supaya benar-benar bahwa terorisme itu ada. Tapi kalau isinya terorisme, orang apa sih terorisme ini? Gak ada wujudnya. Nah maka dipakai di kesempatan ini apa? Soal ISIS ini dipakailah oleh mereka untuk menggolkan agenda itu. Jadi ini konteks globalnya adalah perang jangka panjang. Tapi konteks jangka pendeknya itu tadi untuk mendapatkan dukungan dari media massa dan dari masyarakat supaya bisa nangkep dan mengawasi yang 8.000 sampai 10.000 orang tadi dan menggolkan dalam jangka pendeknya revisi undang-undang anti terorisme itu sebetulnya, ya, supaya apa? Supaya bisa dicegah kegiatan-kegiatan pengajian yang seperti ini bisa dibubarkan dalam waktu seketika. Nih, kalau pengajian begini nanti, kalau undang-undang itu jadi, maka tinggal datang dia, ini bubar, diskusinya kasar, bisa ditangkap ini, panitianya, pengurus takmir masjidnya, moderator ekstrim tengahnya, ekstrim kirinya, dan saya yang orang yang biasa-biasa saja juga, gitu. Nah inilah sebetulnya target-target mereka, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kita mesti waspada, lepas dari soal-soal yang lainnya, saya kira. Jadi pesan saya, satu, matikan TV Anda. matikan TV Anda. Perintah itu harus ditonton. Yang kedua, kalau mau cari tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Fahri, silakan cari sumber-sumber lain kalau kita mau mencari informasi tentang sesuatu yang dikembang-kemburkan oleh media. Yang ketiga, bahwa isu ini dikembangkan memang dalam rangka untuk cipta kondisi. Ya. Yang keempat, dalam jangka panjang ini sebetulnya dalam rangka perang terhadap Islam. Yang kelima, mereka punya jangka pendek, yaitu untuk mendapatkan dukungan penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai jihadis. Yang keenam, untuk merevisi undang-undang terorisme. Jadi itu yang hal-hal yang sebenarnya konkret yang 5 dan 6 tadi. Demikian dari saya, bila itu fikir wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.